بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين وبعد فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Para hadirin mustami'in jamaah pengajian Masjid Agung Kota Banggil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengawasan kitab Irsyadul Ibad kang kala wingi kula kali panjenengan sampai pada bagaimana kita mengimani terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya giniku kitab Al-Qur'an. Para hadirin, isi dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala niku adalah merupakan dawuhipun Gusti Allah yang berhubungan dengan kita, yang menjelaskan tentang kebutuhan kita. Napa mane Al-Qur'an? Al-Qur'an itu menceritakan tentang kehidupan tiang-tiang sing natih gesang wonten gene donya. Mulai dari mereka sing nurut nang gene para nabi, para rasul, ataupun mereka yang menentang dumateng para nabi lan para rasul. Cerita tenggene mriko tiyang sing nurut patuh dumateng para nabi dan rasul, meskipun uripe saben dinane disawang koyok abot, koyok melarat, tapi setelah mereka tiada, mereka menjadi orang-orang yang mulia. Kabeh sing tau diposoi ana ngene donya ditemukan di alam akhirat. Siji lek kali tiang-tiang sing menentang, ingkar dumateng ajaran para nabi dan para rasul, meskipun mereka itu dalam kasat mata kehidupan sehari-harinya serba kesupupan, mewah, terhormat, diagungkan, tapi setelah mereka meninggalkan dunia, mereka merasakan siksaan-siksaan yang diperbuatnya. Supadosa kula kali panjenengan tidak mengulang kembali perbuatan-perbuatan mereka yang celaka, kula kali panjenengan dikengken sering-sering maos kitab Al-Qur'an. Dorongan itu para hadirin diwujudkan dalam berbagai bentuk anjuran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a harfan min kitabillahi, sopone wong sing berusaha ngobrno nyempatno maca sak huruf ae teko kitabe Gusti Allah rupa Al-Qur'an, falahu bikulli harfin asru hasanatin, maka dia setiap membaca satu huruf dari kitab Gusti Allah Al-Qur'an piyambee diberi pahala, diberi kesenangan kangge kebutuhan hidup ini 10 kali lipat. Wal hasanatu bi asyri amsalia, kebaikan kebutuhan sing diberikan Allah kangge tiyang sing gelem istiqomah maca kitab Gusti Allah niku wau dicikelno maneh, ditularno maneh ambek Gusti Allah nang jene keluargae, tanggane, anak putune 10 kabeh oleh 10. Kintene adakah sesuatu yang lebih manfaat selain kita menyempatkan diri membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Niku para hadirin sekalian, monggo kula kalih panjenengan niki berusaha menutupi kebutuhan hidup wonten ngene donya niki, di samping kula kalih sampean usaha kita membaca Al-Qur'an. Agar Allah menutupi kebutuhan-kebutuhan kita baik rohani dan jasmani. Kita sempatkan esok maca Quran. Saapale, sakobre disempat-sempat no, merupakan kebutuhan kangge kula kalih panjenengan. Di samping gawe masoni keluarga, kita membaca Al-Qur'an niku gawe nirakati, gawe nyangoni kula kalih panjenengan. Ya. Iqra'u Al-Qur'ana, maca kon nanggene Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Al-Qur'an itu nanti akan menjelma menolong dumateng kula kalih panjenengan di saat kula kalih panjenengan itu diasingkan oleh keluarga kula kalih panjenengan. Yaitu ana ngene kuburan. Lho iku sing ngancani. Lah lek kula kalih sampean ribut ana ngene donya golek pengaruh, golek kanca, saiki akeh. Kula kalih sampean coba pikirno. Di saat kula kalih sampean diasingkan, dadi karepi ambek wong ana donya, padahal kula kalih sampean sik duwe donya. Wong-wong wis gak gelem. Krana apa? Wis mati. Di saat itulah amalan-amalan kula kalih sampean tampil mapak kula kalih panjenengan. Loh, dawuh-dawuh ngeten iki disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saklajengipun para hadirin sekalian, tentang pembacaan fadilah-fadilah kita membaca Al-Qur'an sebagai bukti kula kalih sampean percaya terhadap kitab-kitab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping niku para hadirin, lek kula kalih sampean maca Al-Qur'an niki minangka kula kalih sampean iki omong-omongan nanggene Gusti Allah, ibadah. Salah jengipun para hadirin, wa birrusuli, kita diwajibkan untuk beriman terhadap para utusan. Ya apa carane ngiman? Iqtiqadun. Kita harus mempunyai satu keyakinan, kemantapan dalam hati dan pikiran, annallaha, sak temene Gusti Allah, iku arsalahum ngutus sapa Allah hum ing para rasul ilal khalqi diutusi ngladeni nanggene makhluk kados kula kali panjenengan. Lah sak derenge rasul niku wau diutus tenggene kula kali panjenengan wa nazzahahum sak durunge wis dibersani berseni sapa Allah hum ing para rasul angkulli wahimatin dari segala kotoran-kotoran hati, perbuatan-perbuatan yang mengotorkan hati dan pikiran, wanaksin dan Allah mengurah bersekno dari kekurangan-kekurangan para rasul. Setelah mereka itu dibersihkan, fahum mereka itu dalam perjalanan hidupnya sampai mati maksumuna direkso kalian Allah minasogoiri dari beberapa dosa yang kecil walkabairi dan dosa-dosa yang besar. Oleh Gusti Allah njogo nang para nabi para rasul tidak sampai tersandung dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar qoblan nubuwati ing dalem sadurunge dadi diangkat dadi nabi wa ba'daha dan setelahnya. Terus para hadirin sekalian, dalam perjalanan hidupnya para nabi dan para rasul itu adalah manusia biasa sados kula kali panjenengan. Kehidupannya ya biasa kados kula kali panjenengan. Cuma bedane mereka itu mulai cilik sampai sedo wis dikawal wis direksa ambek Gusti Allah. Piyambake nggih dahar, nggih nginum, ya bekerja sebagaimana kita biasa. Mereka juga merasakan lapar, juga merasakan sakit, juga merasakan apa yang kita rasakan. Sadarange mereka diangkat jadi nabi, perjalanan hidup mereka selalu baik. Contone ceritane Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Piyambake mulai cilik wis ditinggal wong tuane, melok pamane, buruh dadi kuli batu, soroh nyambut gawe ne. Duh nyambut gawe soroh mulai cilik ngono tidak sampai piyambake nglakoni barang sing dilarang ambek Gusti Allah. Cara wong sembayang ngono pancet sembayang. Yo cara uripe soro sik tetep hormat nang gene wong liya, tolong nang gene wong liya. Sampai dhek iku maeng mengempuru angon wedhus sampai piyambeke dadi wong suwoge, dadi raja, dadi sembarang. Akhlak dan perilaku beliau itu adalah mulia, gak sombong, gak ninggalno kewajiban nanggene Gusti Allah dan lain sebagainya. Mulai cilik Nabiullah Ibrahim niku senengane ngekei nanggene wong liya. Sehingga dalam perjalanan beliau mulai dhewe niku lahir sampai sedo mboten nate mangan ijen. Lek kate mangan golek wong, lek duwe kesenengan gegeki nang gene wong, gak atine gak sek lek dhek iku seneng dhewe. Dari perjalanan pekerjaan dan perbuatan yang mulia inilah kemudian piyambake diangkat dadi nabi. Niki menunjukkan bahwasannya kula kali sampean bisa dadi wong mulya, bisa kumpul ambik para rasul, para wali, asal kelakuan kula kali sampean padha ambik kelakuane wong sing ngoten niku wae. Ya. Jangan kita membanggakan karena kita itu enggak punya nasab. Boten enten napa-napa. Ya. Dawuhe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yabta amalu lam yusri nasabu. Lek kapan wong iku mang turunane wong api, turunane wali, turunane nabi, tapi amaliae gak koyok wong tuane, moko keturunan iku mang gak iso nulung kelakuan sing bejat. Hal niku diceritakan dalam Al-Qur'an, contone anake Nabi Nuh, contone keluargae Nabi Lut, contone anak putune Israil dan lain sebagainya. Sedangkan kula kali panjenengan asal kula kali sampean iku mengikuti jalan utawa cara hidup orang-orang yang diridhoi ambik Gusti Allah, pasti kita akan dikumpulkan kali contoh sebab turune ayat. Ya. Wonten setunggal dinten sekabat Sauban. Piambe ini ku ditinggali ambik Kanjeng Nabi. Apa okon Sauban? Loro takon. Boten Kanjeng Nabi. Lah kok ketok ibu cet? Boten. Tak delok-delok kok iku koyok bingung. Apa sih kan? Boten apa-apa Kanjeng Nabi. Gak ngomong wae. Ngeten Kanjeng Nabi. Kula niki gelisah. Lek onten griya niku mboten kerasan. Kula kerasan sekeping niku kepethuk sampean. Kula lek kepethuk sampean niku warek. Mari ngono mule. Kepikiran malih, balik malih. Adi kula niki mboten. Sing kon pikir napa? Ngeten Kanjeng Nabi. Kula niki urip ana ngene donya niki seneng kepethuk sampean. Terus lagi sing kula pikiraken niki lho. Kula besok niki mboten saged manggi teng jenengan. Sak liyane ana ngene. Kok iso ngono? Lale umpo mau Kanjeng Nabi. Kula niki besok lek wis mati, katakan amaliah kula niki diterima ambek Gusti Allah. Sampai kula mlebu swarga, sampean mlebu swarga. Derajate siji Kanjeng Nabi. Sampean ana dhuwur golongane wong sing sugih-sugih, wong sing elit-elit. Kula niki kawula elit. Repot katene nemoni. Bayangane ngoten. Niku lek diterima. Lek mboten diterima kula wonten neraka, tambah mboten saged menjawab kegelisahan ngeten niki. Gusti Kanjeng Nabi mboten apa? Mboten jawab, tapi Gusti Allah sing jawab. Jawabe Gusti Allah dalam ayat Al-Qur'an kula sik supi. Nggih. Orang-orang yang mencintai ma'alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Dan iki kula kali sampean ngaji kepingin semerap. Kula kali sampean ngaji husnudon nanggene sing muruk. Sopo ae sing muruk? Iku adalah pewaris Nabi. Aku kepingin husnudon ngoten tok, tanpa dalil penopo. Kepingin dikumpul nabi Gusti Allah. Sa iso-isone aku ngaji tak lakoni. Kepingin aku urip mulya, merubah nasib, pasti akan dijembatani kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi coro turunan nasab itu tidak menjamin. Aslek kula kali sampean boten podo kelakuan nih. Kembali lagi atas kula kali sampean nih, mempercayai para rasul itu adalah mereka utusan Allah terhadap kita. Mereka diutus untuk menyampaikan apa yang kita butuhkan, yang pernah kita minta kepada Allah. kebutuhan kula kali sampean diwujudno ambek Gusti Allah. Iki lho, kebutuhanmu kangge urip ana ngene donya. Rika dalam mengajarkan itu tidak ada tendensi apa-apa mboten enten kepentingan apa-apa. Cuma menyampaikan tulus wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diajarkan Kanjeng Nabi, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi mboten enten pamrih napa-napa. Cuman semuanya itu sumberi teko Gusti Allah. Gusti Allah murui kula kali sampean, ngekei tugas kula kali sampean, bukan kepentingan Gusti Allah, tapi niku kebutuhan urip kula kali sampean, cek ne gak sampai tergiur dengan kehidupan dunia. Ya. Dawuni Gusti Allah, laukana awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala askara julin wahidin manakasa mulki syai'a. Seumpama menungso mulai sing pertama sampai terakhir, kewabeh menungso jini rik ngonoi kumang oleh kurang ajar nang jene aku koyok Fir'aun. Gak tahu nyembah ngentekno nikmat katik wani nanggini Gusti Allah. Dari Gusti Allah manakoso mulki syai'a, ngoneku kewibawaanku, keagunganku tidak akan berkurang sama sekali. Innama hiya a'malukum, kon ngelakoni api kanggo kon dhewe, kon ngelamak nang Gusti Allah yo rasakno dhewe. Ya. Kadek para-para nabi dan para rasul itu, para hadirin, mereka itu terhindar dari perbuatan besar-besar atau kecil mulai sejak lahir sampai mati. Lah kok ono sejarah nabi ku pernah berbuat kejelekan? Pernah berbuat begini? Ngoten iku cuma digawe contoh. Koyok Nabi Allah Adam alaihi salam pernah melanggar giniku mangan, melakukan perbuatan yang dilarang ambil Gusti Allah, rubade mangan buah kulti. Itu ngono cuma digawe koyok film. Iya. Kon ngelakonong-nong ini engko tak sepuro. Iki ngono gawe contone menungso. Dadi piyambe ini ku tidak ada keinginan rencana untuk berbuat perbuatan itu, sengaja tidak. Tapi koyok dadaan, koyok ketepaan, koyok kesandung. Tiang kesandung itu apa? Ya, semerap kesandung kan? Tiang kesandung itu wis hati-hati. Dadak lho sik kesandung iki takdire Gusti Allah. Nabi niku nggih ngoten. Wis dijogo ambek Gusti Allah kok kesandung. Lah iku nomor 1 digawe conto kangge menungso. Lek kon kesandung ngene iki dandang jalu o sepuro. Dan sebagai conto lek de nabi iku yo nglakoni dosa kados kula kali sampean. Cuman bedane mereka kalau melakukan dosa niku tidak disengaja, lek kula kali sampean kadang-kadang direncana. No, okay. Cuman lek kula kali sampean niku padha-padha, lek nabi ku gak direncanakno, kula kali sampean direncanakno. Lek gelem njaluk sepuro, di sepuro ambek Gusti Allah. Wa bil yaumil akhiri, lan kita harus beriman terhadap adanya hari yang akhir. Wa huwa utawi dino akhir iku minal mauti, dimulai dari sejak kita mati. Ila akhirima tumeka maring akhiri kejadian utawa zaman yaqau kang bakal terjadi. Mergane para hadirin yang niuk lekne mati, ya. Nah niki lek perkara iman nang gene dino akhir niki lak diarani dino kiamat nggih ya. Lho dino kiamat iku kapan? Dino kiamat iku dimulai teko nalikane mati. Mergane wong Jawa niku kadang-kadang ngarani mati iku kiamat cilik-cilikan. Kiamat lokal kangge awake dhewe. Mari ngono sampai kita itu nanti ada keputusan apakah kita dimasukkan surga atau dimasukkan neraka oleh Allah. Ya napa carane meyakini niku wae beriman iktikadun, yaitu satu keyakinan kemantapan dalam hati dan pikiran bahwasanya wujuduhu adanya kematian, wama dan apa saja nopo kemawon istamala yang mengandung utawa terjadi alaihi di dalam kematian niku wau. Di antaranya nalikane kula kali sampean wis dicelek ana ngene kuburan, menurut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipasang telisik, diuruki lemah, lemah durung tutup dikabeno, kula kali sampean wis ditangekno ambek malaikat. Di saat niku kula kali sampean krumu diuruki gladak gladak gladak, rogone pancet, nyawane sing bergerak. Cek tegom men wong-wong iki rek nguruki aku ngeten. Kita bergerak tidak bisa. Ya. Dalam keadaan niku rumah yang 1 meter kurang niku wau berubah menurut kelakuan kula kali sampean. Lek kelakuan kula kali sampean ana ndukur bumi iki sak karepe dhewe jarine bumi. Kon biyen ana ndukurku aku kon icak-icak. Kon biyen dikandani ambek nabi dan para ulama wali, kon bakal ana ngene jero wetengku sak niki, kon ana ngene tanganku jarene bu bumi. Lho lek bumi niku wau digawe ibadah, matur suwun menjadi besar indah muni krotok-krotok niku wau ngene. Alhamdulillah cok, aku kon terno nang kene kene. Mulia wis. Tapi lek kula kali sampean gawe karepe dhewe kon biyen mentang-mentang sugih, mentang-mentang dadi jabatan karepmu dhewe. Ngomong kon sakniki. Saat niku jenenge krotok-krotok niku tambah loro atine. Ya Allah, kok nemen kanca-kancaku niku. Tidak lama kemudian wis diketenaken kruku kula kali sampean dikalkini niku wae. Tampillah seorang malaikat. Wonten mriku wonten sosok seorang ditakoni. Durung ditakoni man robuka dari Kanjeng Nabi. Lek kula kali sampean dadi wong apik, malaikat iku akan berkata ngeten. Kang, semerap sampean sinten niku? Kulo kali sampean noleh, kok ganteng yo? Ku biling iling ustad yo, iling aku lek mulutan, denger denger ngeten. Sinten kang, lek boten keliru niku nggih Nabi Muhammad lek ni. Leres sampean kang, kau nok manrob bukan yo. Kulo kali sampean cuma dingeten. Lek niku panjen Nabi Muhammad sampean umat Nabi Muhammad nggih leres ta pangeran sampean iku Gusti Allah nggih leres ta sampean biyen senengane maca Quran lho nggih wong kula mboten tau Quran terus ngoten niku leres ta leres leres ta una. Lah lek kula kali sampean niku gak tau maca selawat kira-kira ditakoni semerap sampean niku. Ya kenal iku bani lak pemain sepak bola langsung digawe bal-balan sampean. Iya. dijebrak bal-balan langsung manro buka kemeterisan sing ana ngene kono. Niki adalah mulai detik niku kula kali sampean kudu mempersiapkan, kudu percaya. Tengere kula kali sampean urip ana donya percaya ambek mati, percaya ambek dina akhir. Kelakuan kula kali sampean ati-ati gak gawe karepe dhewe. Wiritan balak-balik gawe sangga, tapi gak karepe dhewe. Iku podo ambik gak percaya ono ne mati lek ne mati iku urip mana. Dados para hadirin, pertanyaan malaikat nanti setelah kita mati ono luru badine, ono kalane nari nopo leres ta, bener ta sampean biyen duwe Gusti Allah jadi pangeran? Ya bener. Dari situ lek gak iso jawab, lek ditakoni sapa iku, sapa ya? Sapa ya? Sing dieling-eling senengane ana donya iku lek nang penyanyi, ya penyanyi. Lek bal-balan ya bal-balan. Lek wis ngoten niku baru malaikat mungkar nakir niku nyentak. Manrob buka. Sapa jeraganmu? Duit. Loh, ngoten kadang-kadang krana apa? Sing dipikir pada waktu mati iku mang kadang-kadang kan onten nanti yang niku mati ngenes krono ditinggal nodonya nih bareng ditakoni man rob buka ngoten sing diilingi ya sing dipikir nalikane katene mah mati lho kula kali sampean wis tuwek ketel kadang dijogo ambe Gusti Allah nikmati didi-didi gilo kene apa Gusti Allah saat ken tengkulo kali sampean ini lulis kulo kali sampean soro jadi gak abot abot oleh ninggal nado dunyo mergati ganti titik niki ya yeah. Niki lek kulo kali sampean percaya kulo kali sampean otomatis sekarang ini mempersiapkan diri untuk nantinya kita itu nalikane kula kali sampean wis diasingno disingkrino ambek wong ana donya kula kali sampean dipapak ambek malaikat diterno nang ngene swarga iki jenenge wong iku percaya ambek dina akhir nggih yeah. Kelakuane api jare Gusti Allah ya napa ara'aital ladzi yukadzibu biddin kon kepingin ruah wong iku Islam sembayang tapi gak percaya lek besi iku mati mari mati iku ana tangi teko kubur lho kok ngoten Gusti iya badzalikal ladzi yad'ul yatim wong sugi sembayang kaji umroh balak-balik tapi dek iku mang gak percaya lek mati iku kate urip maneh. Buktine dee iku urip gak ngrasakno gak ngreken nang kene dulur tangga sing gak duwe apa maneh nang kene anak ya dzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin dee gak peduli mana sing penting aku urip enak anakku enak dulur melarat yo salai dewe amal ngoten iku wau gak bisa menolong ya yeah. Iku gejane wong sing gak percaya ambek dina akhir wanaimil kubri dan percaya adanya kenikmatan hidup di kuburan itu adanya seneng wa adabi dan onok soro wal ba'si dan kita percaya mempersiapkan diri bahwasannya kulo kali sampean iki besok bakal ditangek no maneh tangine kulo kali sampean iki sesuai dengan amaliah kulo kali sampean dados kulo kali sampean onok dunyo niki membentuk wajah nanti di akhirat. Saniki umpama wonge ganteng kelakuane elek, besok niku piyambeke bakal wedi nang awake dhewe. bareng ngocong ngeten iki. Kon kok welek kan. Ya iki. Contone dari Kanjeng Nabi. Wong sing ahli njaluk iku penggawane njaluk. Meskipun dhewe enak, besok iku dadi kuru. Gak duwe daging. Hadi kula kali sampean kari delok tok. Wong iki kok kuru. Oh wong iki biyen ana donya iki ngene. Wong iki kok ganteng. Oh wong iki kelakuane ngene. Wong iki kok seger. Wong iki ahli poso. Wong iki kok ngene, semerap kabeh. Dadi manglingi. Iya. Umpama niki. Tak delok-delok iki sampean kaji Jalil ta? Iya. Wiring ngono sampean. Wes niki putih, aku biyen kagak wudu, mergane ganteng. Ganteng ana donya iku ireng ana donya durung mesti. Iya. Durung mesti pokoke kagak wudu, putih mencorong. Beri jalan Haji Jalil. Wah, ganteng kaya Abim Segala ganteng. Iya. Karena apa? Ahli wudu, ahli maca selawat. Lha ugi apa? Wong endek, kok tunggu kuru ora kakean azan. Nggih ya. Ngono balak-balik preya ya dano. Jarene ya dia apa kok prei? Undangan luwe gedhe ya. Uyon iki, Pak. Lha wong niku percaya ambek dina akhir niku tandane ana donya iku wis mempersiapkan di diri. Hati aku cek ning ganteng besok koyok ngene, cek ning ganteng bojoku cek ning panggling koyok ngene. Gak butuh nang ngene salon balak-balik. Nggih ya. Wal jazai dan percaya bahwasanya kita niku akan menerima bayaran. Wa innama yuwafauna ujurakum yaumal kiamah. Sak temene bayaran kula kali sampean sing kena dirasakno ana donya niki besok dina kiamat. Ya, wal hisab dan adanya kula kali sampean besok bakal dihisab ambek Gusti Allah. Lek kula kali sampean percaya bakal diteliti ambek Gusti Allah, tandane ana ngene donya iku berusaha. Bagaimana kita nanti tidak dipersulit oleh Allah? Jare Kanjeng Nabi apa? Kon lek gak dipersulit ambek Gusti Allah ngene lho, urip ana donya aja mempersulit wong. Gawe yo gampang. Man karoba nafsan. Siapa man nafasa karbatan li akhihi, barang siapa menghilangkan satu kesulitan terhadap saudaranya. Ana wong bermasalah nang ngene dhewe. Iki lek gak dipulisi no iki gak kapok iki. Gak diwara jaksa gak kapok iki. Lo orang-orang yang pekerjaannya mempersulit ngeten niki besok amalan apa ae gak iso nulungi, dipersulit oleh Allah. Umpama sampean dadi polisi mempersulit nang ngene wong, sampean ahli nulung anak yatim ana gawene. Karena apa? Kelakuan dhewe sing ngirim peti. Lek kula kali sampean ahli mempermudah terhadap orang masalah te. Nafasallahu qoroban min yaumil kiamah. Allah akan menyulitkan. Tiga nene ada kan? Kon iki lho dosamu sak tabruk. Iki lho kaya ngene-ngene. Enggih Gusti. Kon biyen tau nolong dulurmu duwe utang. Mari ngono gak iso nyaur. Kon tagih semoyo tok. Wis pancen kelakuane ngono ya apa? Bapak wis tak ikhlasno aku golek lira nang kene Gusti Allah. Krana kon biyen gak mempersulit dulurmu sak niki. Dosa sing kaya ngene iki gak tak kandakno wong liya. Tak sepuro. Alhamdulillah Gusti. Yo isra-ra-ra swarga. Lho iku lho. Uang tandane percaya ambek yaumil hisab. Lek gak percaya ya ana donya gawe karepe dhewe gawe masalah tok ae. Krana dhewe gak percaya yaumil hisab. Nggih. Yeah. Percaya terhadap jam akhir itu, percaya adanya besok itu akan adanya pertimbangan amal wassirati, dan kita akan melewati siratal mustaqim wal jannati wan nari. Penjelas penjabarannya dongaaken minggu yang depan. Muga-muga kula kali sampean dipun paringi ilmu sing manfaat, umur sing barokah, amalan yang dapat meraih rahmat dan hidayah Allah. Muga-muga kula kali sampean dipun paringi husnul khotimah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa fiqna lima tardadi qawlan wa fi'lan karuma warzukil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama ya rabbana atarafna nanaktarafna wa annana asrafna halal adha asrafna fatub alayna tawba taghsili kulla hawba واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نقضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تد صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون والحمد لله رب العالمين.